Hei kawan, terimalah salam kami. Kami adalah sahabat belajar, selalu yang penuh sukacita bersekolah di STIT. Saya Jono, saya Salman, saya Ika, saya Tigor. Bersama guru-guru yang hebat, merenda asa taklukan dunia. Belajar, ayo belajar, belajar supaya pintar. Jadilah pribadi jujur, senang bekerja sama, inovatif dan tangguh. Belajar, ayo belajar, belajar ciptakan karya. Gantungkan cita yang tinggi, hei tunas negeri pertiwi menanti. Indonesia tempat belajar, Indonesia tempat berkarya. Siap belajar, siap berkarya, anak Indonesia unggul dan jaya. Siap belajar, siap berkarya, anak Indonesia unggul dan jaya. Jalani tugas suci. Yeah. rasanya menanti untuk kembali ke sekolah lagi, bertemu dengan anak didik kami, sekali ilmu dan akhlak terpuji. Cek. Assalamualaikum. Sudah terdengar? Cek. Assalamualaikum. Sudah masuk suara saya? Cek. Sudah. Waalaikumsalam. Sudah masuk. Sudah masuk. Boleh ada yang buka speaker? Suara saya sudah kedengaran belum? Enggak kelihatan. Sudah kedengaran. Jackson, ada yang boleh buka suara sudah? Masuk Ustaz, masuk ya. Alhamdulillah. Seperti di kantor. Masuk. Gak putus-putus ya? Jelas ya? Insya Allah enggak, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Apa di belakang Ustaz ini? Oh, yeah. Mana berubah sih suara? Mantap. Cek. Di sana suara feedback kah? Ada suara dua enggak? Sementara enggak ada ya. Aman, Ustaz. Aman bersih ya, insyaallah ya. Baik, jazakallah. Insyaallah. Cuman jaringan JCT kayaknya putus-putus ya. Turun naik nih, kuning banget nih. Ya, memang jaringannya kayaknya agak kurang ini. Suaranya terputus-putus. Suaranya sudah bagus? Sudah, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Semuanya para hadirin, partisipan semua, ahlan wa sahlan. Syukran jazakumullah khair sudah hadir, sudah mau ikut serta dalam acara doa bersama untuk Indonesia, yang mana pada hari ini, sejak beberapa waktu yang lalu, ya, alhamdulillah, ya, rasa cinta Allah kepada hambanya memberikan teguran dengan berupa ujian di negara kita. InsyaAllah seluruh kaum muslimin dan seluruh masyarakat Indonesia diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian ini. Hadirin dirahmati Allah yang belum meregistrasi ataupun yang mungkin belum mengganti nama lalu underscore dengan perwakilan dari mana, kalaupun dari sekolah atau dari yayasan, dari lembaga, tafadhol, silakan ditulis dahulu ya. Yeah. Kita akan mulai jam 9. Insyaallah 2 menit lagi kita akan mulai cara pada hari ini. Insyaallah yang nanti akan membersamai kita guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Alhamdulillah terakhir kemarin kita komunikasi

mungkin jaringannya tulisan no error, kirut ya, jaringan di ada. Tafadhal akhi fillah yang ingin beramal jariah untuk tilawah 2 atau 3 ayat kita buka bersama dengan taujih tobat. Video aja Irfan ya. Ya. Ya Ustaz, video. Nah, tilawah insyaallah. Oh, ada yang mau tilawah Ustaz. Tafadhal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum بين أيديهم وبأيمانهم يقنا ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين الذين آمنوا فرعون إن قد رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم لحسنات القانتين الحمد لله سلام وبرسديه تلاوة إن شاء الله nanti beliau menjalankan bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga khusus yang membaca dan umumnya kita semua yang mendengar siapa yang membacanya. Alhamdulillah, para asatidzah jamaah sekalian, alhamdulillah ternyata di Zoom kita sudah full, dan bagi yang belum sempat dan bisa masuk, kami sudah buka. Insyaallah kita semua seluruhnya di Indonesia melalui wasilah ini semua kelak doa-doa yang kita panjatkan nanti, suara-suara hati keikhlasan kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang hari ini Allah uji dengan musibah bencana alam yang begitu bertubi-tubi. Semoga Allah beri korban yang masih hidup dalam bagaimana menjaga

adalah penambah kebaikan-kebaikan kami di dunia ini, ya Rabb. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Rabb, andaikan kami wafat, jadikan wafat kami sebagai kebebasan kami dari keburukan apa yang sudah kami lakukan, ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, ya Rabb. Kami berlindung kepada-Mu dari musibah yang kami tidak bisa menanggungnya, ya Rabb. Badar kisyaqa, ya Rabb. Kami berlindung kepada-Mu dari setiap hal yang akan menghadirkan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, ya Rabb. Wa na'udzubika min su'il qada, ya Rabb. Kami senantiasa berlindung kepada-Mu dari takdir buruk yang Kau tetapkan untuk kami. Wa na'udzubika min syamatatil a'da, ya Rabb. Kami berlindung kepada-Mu dari gembiranya orang-orang yang tidak suka terhadap kami, terhadap musibah yang menimpa kami, ya Rabb. Allahumma anta rabbuna, ya Rabb. Engkau adalah Tuhan kami yang mengatur kami, ya Rabb. Kami ridha terhadap takdir-Mu, ya Rabb. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Rabb. Tidak ada yang bisa kami harap seluruhnya kecuali adalah pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu, ya Rabb. Khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'ana. Kami ini adalah hamba-Mu, ya Rabb, yang senantiasa mengharapkan pertolongan, bantuan. Senantiasa mengharapkan lalu petunjuk-Mu, ya Rabb. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Kami berlindung dari keburukan yang sudah kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik kami lakukan secara sendirian ataupun bersama-sama, baik yang kami lakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan, ya Rabb. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina. Kami akui, ya Rabb, nikmat-Mu yang begitu banyak kepada kami. Kami belum pandai mensyukurinya, ya Rabb. Wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana, ya Rabb. Kami akui juga, ya Rabb, bi dzunubina, dengan semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan, ya Rabb. Faghfir lana, ampunilah segala khilaf dan dosa kami, ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami oleh Engkau, ya Rabb. Allahumma la tada'lana dhamban illa ghafartah, ya Rabb. Jangan biarkan kami yang hadir di tempat ini juga saudara-saudara kita semua, ya Rabb, dhamban illa ghafartah, yang memiliki dosa melainkan Engkau ampuni setiap dosanya, ya Rabb. Wala maridhan illa syafaitah. Jangan biarkan di antara kami ada yang sakit melainkan Engkau berikan kesembuhan dengan segera, ya Rabb. Wala asiran illa yasartah. Jangan biarkan di antara kami ada yang memiliki kesusahan melainkan Engkau mudahkan setiap urusannya, ya Rabb. Wala aiban illa satartah. Jangan biarkan di antara kami berada dalam aib-aib keburukan melainkan Engkau senantiasa tutup dan perbaiki aib-aib kami, ya Rabb. Wala dhalan 'anil huda illa hadaitah. Jangan biarkan di antara kami tersesat dari jalan-Mu melainkan Engkau berikan hidayah, ya Rabb. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jangan biarkan di antara kami yang memiliki keinginan, cita-cita, melainkan Engkau mudahkan setiap kami untuk mencapai cita-citanya, ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Rabb, kabulkan setiap doa-doa kami. Innaka antas sami'ul 'alim. Engkau Maha mendengar lagi mengetahui, ya Rabb. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jika karena dosa-dosa kami begitu banyak musibah yang mendera kami, wa tub 'alaina. Terima taubat kami, ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima lagi Maha penyayang, ya Rabb. Allahumma alif baina qulubina, ya Rabbana. Satukan hati kami semua, ya Rabb, dalam kebaikan di jalan-Mu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ihdina subulas salam. Perbaiki hubungan silaturahim di antara kami. Dan ya Rabb, aslih dhata baina wahdina subulas salam, tunjuki kami jalan-jalan kebaikan-Mu, ya Rabb. Wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jauhi dari kami setiap perbuatan keji, baik yang kami lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna, taqabbal du'ana, taqabbal salatana, taqabbal tilawatana, wa taqabbal kulla a'malina salihah, innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, limpahkan kebaikan bagi kami di dunia ini, ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan bagi kami kelak di akhirat, ya Rabb.

hendaknya kita bisa mengevaluasi diri kita, barangkali ada hal-hal yang harus terus kita bisa perbaiki, dengan demikian ke depan situasi ini akan menjadi semakin baik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang murid-murid sekolah kita, komunitas dan anggota jaringan sekolah Islam terpadu, tentu saja tidak, karena kita sebagai Muslim tentunya dituntut oleh Allah, diberi tuntunan oleh Rasulullah untuk memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita, juga kita sebagai anak bangsa, kita juga harus peduli kepada bangsa Indonesia. Karena inilah negara kita, negara yang kita, jika Indonesia baik, maka kita tentunya akan bisa merasakan kebaikan itu, dan anak-anak kita tentunya juga akan merasakan kebaikan itu. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia sejak musibah, sejak adanya berbagai macam bencana ini, baik dari COVID maupun di bencana alam ini, kita terus mengupayakan untuk memberikan perhatian kepada anggota khususnya ya sejak bulan Maret ya, kalau dari wabah COVID, dan beberapa bulan terakhir kalau dari bencana-bencana alam ini. Kita telah membantu sekolah-sekolah dengan memberikan panduan dan petunjuk bagaimana membimbing dan mendidik anak-anak di era pandemi ini ya, melalui PIPR ya, panduan pembelajaran interaktif berbasis rumah, bagaimana guru-guru memberikan bimbingan kepada anak-anak belajar dari rumah. Kita juga memberikan konseling dan bantuan bimbingan pendampingan kepada guru dan wali murid yang mengalami kesulitan. Kita juga memberikan bantuan sosial kepada guru-guru yang terdampak terhadap situasi pandemi ini. Dan tentunya di situasi terakhir ini kita juga telah memberikan perhatian dan bantuan kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru, ya, warga masyarakat luas yang sedang terdampak musibah bencana alam dengan berbagai macam bentuknya. Ini bagian dari bentuk ketawaduan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bentuk kepedulian kita kepada sesama Muslim, sesama warga negara, ya, karena ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sikap peduli ini harus terus kita kembangkan dan harus terus kita tumbuhkan, baik pada diri kita sebagai seorang guru, bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita, anak-anak kandung kita sendiri, ya, juga komunitas kita, wali murid kita. Karena dengan kita tumbuh rasa saling peduli satu sama lain, maka tentu akan meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Dan tentu saja kita tidak hanya melihat hal kepedulian ini dari sisi zahir, ya, bahwa ketika kita membantu ini akan meringankan saudara-saudara kita, tetapi lebih jauh dari itu, bahwa kepedulian ini merupakan tuntunan dan ajaran dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus yakin bahwa kepedulian ini bagian dari amal baik kita yang semoga itu menjadi tabungan kebaikan yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja kepedulian ini tidak berhenti sampai di sini. Tadi saya lihat capaian pengumpulan dana itu sudah mencapai 600 juta ya, atau setengah miliar lebih. Tentu saja ini masih terus bisa ditambah ya, terus bisa ditingkatkan, karena kebutuhan saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana itu sangat bervariasi. Ada yang rumahnya hilang ya, di beberapa tempat kemarin kita merencanakan untuk membantu pengadaan rumah agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kehilangan rumah itu segera punya tempat tinggal, walaupun mungkin tempat tinggal itu tentunya sederhana ya, yang penting aman dan bisa segera berkumpul di satu tempat yang aman, bisa melakukan aktivitas kembali, bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya sebagai sebuah keluarga, sebagai seorang guru, sebagai bagian dari masyarakat mereka seperti sebelum mereka mengalami bencana. Tentunya jumlah itu masih jauh dari kebutuhan, dan apa-apa yang terjadi ini tentunya kita tidak sendirian ya. Kita juga terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain di dalam membantu situasi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada Agim saya sampaikan terima kasih ya. Mohon nanti arahannya, tausiahnya untuk semua, sehingga kita semua ini tetap istiqomah, tetap ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugas sosial ini ya. Tumbuh subur walaupun mungkin kita sendiri, para guru ya, para pengurus yayasan, para kepala sekolah, para wali murid ini juga sedang mengalami kesulitan ya, karena situasi pandemi ini. Tapi justru

Dan apabila nanti yang sudah mengisi link ataupun beberapa kontak yang tadi, insya Allah akan kami kontak kembali untuk bagaimana teknis penyalurannya. Baik, terakhir tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah secara nominal tadi sudah diumumkan oleh Ketua Sosial Kemanusiaan bahwa sudah terkumpul kurang lebih 601 sekian juta, ya, setengah miliar lebih, alhamdulillah. Insya Allah kita akan segera salurkan pada dari acara ini. Selanjutnya sebagai permulaan kita akan simbolisasi. Alhamdulillah telah hadir ya Sekjen JSIT Pusat yaitu Ustadz Soehartono MPDI sudah bersama kita yang nanti akan menyerahkan secara langsung. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Kami studio dari awal tadi bersama Ustadz ya dari pagi. Alhamdulillah. Bersama nanti insya Allah akan diwakili dari Sosial Kemanusiaan, Departemen Sosial Kemanusiaan, ada Ustadz Arsyad untuk hadir juga bersama kita sebagai perwakilan dari Departemen Sosial Kemanusiaan. Pada Ustadz, ya. Yeah. Yeah. Kepada yang berhak menerimanya. Ada yang mau sampaikan Ustadz? Pada cukup. Baik, alhamdulillah wa fillah rahimakumullah. Dengan simbolisasi yang tadi sudah dilakukan ya. Alhamdulillah maka selesai pula acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah syukran jazakallahu khair pada Ustaz Muhammad Zahri yang sudah membersamai kita Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Ya, semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dengan keluarga Ustaz. Amin amin amin ya. Dimudahkan urusan dan tugas antum Ustaz dan juga wabil khusus kepada Darut Tauhid dan tim ya, guru kita Kiai Haji Abdullah Gamnastiar yang sudah memberikan partisipasinya bergabung dengan kita mensukseskan acara kita pada hari ini, dan juga Ustaz Muhammad Furqan Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah Allah dengan doa antum senantiasa memberikan hikmah pada hati-hati kita untuk selalu bermunajat kepada Allah. Pada Ustaz Ahmad Marsyad yang dari Sulawesi Barat Ustaz, syukran jazakumullah khair. Ustaz Syahroni, Ketua Departemen Sosial Kemanusiaan JSIT. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas partisipasi antum semua dan seluruh masyarakat dan juga para ketua wilayah. Ya. Mohon maaf, ini dari Kalsel mau masuk insya Allah. Alhamdulillah sudah masuk. Dari Kalsel. Ya, mau masuk sebentar. Ya, Pak Ustaz, alhamdulillah. Ya, jazakallah Ustaz Syahroni. Halo. Pak Ustaz, sudah masuk belum? Sudah masuk dari Kalsel? Oh, sudah katanya sudah, sebentar. Sudah. Baik, tadi sempat bahwa beliau agak sulit masuk ya. Oh, video related. Atas nama siapa ya? Mungkin jaringan ya. Ya. Sudah masuk dengan atas nama siapa? Perwakilan dari Kalsel boleh membuka mute speakernya. Tafadhol bisa langsung menyampaikan live report-nya. Sudah? Ya, mungkin jaringan ya. Katanya sudah masuk ya, perwakilannya. Fadol, yang dari Kalimantan Selatan ya, kita minta juga live report dari mereka ya, perwakilan JSIT wilayah Kalimantan Selatan. Insyaallah akan menyampaikan bagaimana tadi Ustaz Ahmad Marsyad ya, terakhir dari di Sulawesi Barat ya. Ya, sudah masuk nih, Pak Irfan. Sudah satu. Sudah. Siapa Ustaz? Dengan siapa? Fadol, speakernya bisa dibuka langsung? Ustaz Syarifani. Ya. Bukan. Oh iya sudah. Nih. Oh, alhamdulillah. Ustaz Syahida. Bismillah. Ya, Fadol Ustaz. Sudah terdengar Ustaz? Nah, gambar nih, gambar agak ini. Iya, iya Ustaz. Baik. Lanjut Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sebelumnya Ustaz, karena apa? Kurang angin kami di yayasan juga ada kegiatan. Pas di sebelah ini ada rapat manajemen yayasan. Jadi dan lupa juga kalau ada kegiatan berbarengan jamnya sama persis. Nggih, kami laporkan bahwa kondisi kalau sekarang pasca banjir untuk saat ini alhamdulillah sudah lumayan banyak bantuan-bantuan dari relawan maupun donatur, baik di daerah Hulu Sungai Tengah, Barabai, maupun sekitaran Martapura, kemudian Banjarmasin, Banjarbaru, dan juga Batola, mulai hari ini. Namun, meskipun sudah banyak yang surut dari banjirnya, cuma masih ada beberapa daerah yang sampai saat ini masih terendam, masih tergenang, yaitu sekitaran daerah Barito Kuala, itu di daerah Semangat Dalam sampai ke Kecamatan Puntik. Daerah Puntik itu masih sampai saat ini masih terendam, sehingga masih ada sebagian guru yang mengungsi di ada sebagian di sekolah, kemudian ada juga di sebagian rumah keluarga beliau. Gitu. Juga di sebagian daerah Kabupaten Banjar itu masih juga ada yang masih terendam air seperti itu. Kemudian juga kabar terbaru daerah Balangan sekitaran Paringin kembali banjir hari ini. Tapi ini masih belum dikonfirmasi secara ini, cuma baru kabar-kabar seperti itu saja. Nanti insya Allah akan segera kami cross-check apakah betul tidaknya seperti itu, Ustaz. Intinya meskipun sebagian besar wilayah sudah airnya sudah kering, masih ada beberapa yang sampai saat ini masih terendam dan masih perlu bantuan dari para relawan maupun donatur, ya, lebih ininya ke sembako-sembako, Ustaz, karena masih dibutuhkan oleh para korban seperti itu, sembako dan lain sebagainya. Yang paling utama itu sembako, ya, karena juga dapat kabar dari beberapa beberapa relawan, ternyata para pendiri posko itu sembako-sembako ataupun barang yang sudah diterima oleh para donatur, ternyata sebagian korban belum menerima, ya. Karena habisnya ketika itu datang barang, kemudian langsung dibagikan di sekitaran posko itu. Adapun yang korban-korban yang agak dalam, menjangkaunya lebih jauh, sebagiannya masih belum dapat bantuan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Ustaz, gambarannya dari Kalimantan Selatan. Baik Ustaz Syahdah, nih alhamdulillah kita bersama dengan Ketua Umum JSIT juga nih Ustaz. Ya, insyaallah beliau mau berdiskusi. Padahal Ustaz Zahri, ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya, assalamualaikum Ustaz Syahdam. Apa kabar? Ya, Pan, suaranya tidak jelas Ustaz dari sini. Assalamualaikum Ustaz Syahdam. Cek. Terdengar Ustaz Syahdam? Halo. Alhamdulillah. Agak maju kali Ustaz Zahri. Assalamualaikum Ustaz Syahdam. Ya, semoga Ustadz Syahdam dan teman-teman di sana diberi kesehatan oleh Allah di dalam Amin, ya Allah. Menjalani situasi musibah ini, sehingga walaupun banyak kesulitan, kalau sehat ya Allah, kita bisa lebih kokoh di dalam menghadapi tantangan-tantangan ini ya. Yang sedang menimpa teman-teman dan saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Saatnya kita untuk terus bergandengan tangan, mengokohkan ukhuwah kita satu sama lain, agar kebersamaan dan ukhuwah ini bisa kita rasakan pada saat situasi sulit seperti sekarang ini. Semoga Ustaz Syahdan dan teman-teman di sana tetap semangat, dan musibah banjir ini bisa segera selesai dan kembali beraktivitas seperti biasa, banyak memberikan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak kita di Kalimantan Selatan. Semangat Ustaz Syahdan, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz Zahri. Baik Ustaz Syahdan,